Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Berkata al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Umdatul Ahkam, Babu Istiqbalil Qiblah, bab tentang menghadap kiblah ketika sholat. Bab ini dibuat oleh musannif Al-Imam Abdul Ghani rahimahullah untuk menjelaskan salah satu dari syarat-syarat salat. Salah satu dari syarat-syarat salat adalah istiqbalul qiblah. Di antaranya yang lainnya juga adalah taharah. Kemudian sitrul aurah, menutup aurat. Nah, itu di antara syarat-syarat salat. Di antara syarat-syarat salat adalah istiqbal al-qiblah. Al-qiblah yakni Ka'bah, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah tersebut kiblat untuk salatnya kaum muslimin. Dan kiblat ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kiblat ini, sehingga orang-orang kafir pun hasad terhadap kaum muslimin. Mereka sangat iri sekali dengan adanya kiblat berupa Ka'bah ini. Yang demikian ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anna ahlal kitab la yahsuduna ala syai' ka hasadihim lana ala thalati." Bahwa ahlul kitab tidaklah mereka itu iri terhadap sesuatu. Tidak ada sesuatu yang mereka itu lebih iri terhadap kita dibandingkan tiga perkara. Tiga perkara ini mereka sangat iri terhadap kaum muslimin. Tidak ada yang melebihi dari tiga ini. Wa minha, di antaranya adalah al-qiblah allati hadanallahu ilaiha wa adallallahu ghairaha wa adallallahu ghairana minha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tiga perkara tersebut adalah al-qiblah, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada kaum muslimin untuk menghadap kiblat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala telah palingkan selain kaum muslimin darinya. Sehingga masyar muslimin rahimakumullah jami'an, sangat iri sekali orang-orang kafir ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian berkata al-Imam Abdul Ghani rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang pertama yang terkait dengan babu istiqbalil qiblah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu, pernah bertasbih, ala dhahri rahilatihi, di atas punggung tunggangannya. Apa makna yusabbihu, bertasbih di sini? Makna yusabbihu adalah yusalli, adalah salat. Dikarenakan salat itu diberi nama dari sebagian amalan-amalan, sebagian dari amalan-amalan salat. Yakni di antara amalan salat adalah tasbih. Bertasbih pada Allah di antara amalan salat adalah tasbih. Sehingga makna dari yusabbihu di sini adalah yusalli, salat. Dan di antaranya juga salat diartikan atau diberi nama raka'ah atau raka'ah. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat ruku'. Dan salat dinamakan juga as-sajdah, yang artinya sujud. Kenapa? Karena sebagian dari amalan salat adalah sujud. Ya, sehingga dipahami dari kata yusabbihu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih di atas punggung kendaraannya. Di sini bukan maknanya adalah tasbih yaitu berzikir, bukan. Artinya yusabbihu di sini yusalli, salat di atas tunggangannya. Haitsu kana wajhuhu, beliau menghadap di mana wajahnya itu mengarah. Yakni tergantung atau sesuai dengan menghadapnya rahilah, menghadapnya tunggangan. Maknanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat. Ya, tidak menghadap kiblat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yumi'u bi ra'sihi, beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Yakni beliau mengisyaratkan dengan kepala untuk rukuk dan sujud. Rukuk, sujud, i'tidal, duduknya itu dengan isyarat kepala. Ya, tidak melakukan rukuk dan sujud karena tidak mungkin di atas kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholatun nafilah. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang lainnya, wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi, beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat witir di atas ba'irnya, di atas kendaraannya. Sholat witir itu sunnah apa wajib? Sunnah. Menunjukkan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas rahilah, di atas kendaraan, ini adalah sholat sunnah. Ya, bukan sholat wajib. Wali muslimin, dan riwayat Imam Muslim, ghaira annahu la yusalli alaihal maktubah, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah sholat di atas kendaraannya itu, tidaklah beliau melaksanakan sholat maktubah di atas kendaraannya. Maknanya apa? Yakni sholat nafilah, sholat sunnah. Walil Bukhari illal fara'id, kecuali faridah, tidaklah beliau melaksanakannya di atas kendaraan. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, di sini menunjukkan bahwa sholatun nafilah ala dabah, di atas tunggangan, ini tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Tidak disyaratkan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak harus menghadap kiblat. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, tidaklah syarat. Bukan syarat. Makna bukan syarat, yakni seseorang sholat ya, kemanapun kendaraan tunggangannya itu menghadap. Ya, misalnya sholat di atas bis, ya boleh dia melaksanakan sholat, mengawali sholatnya walaupun tidak menghadap kiblat. Kemana bis itu menghadap? Sholat di atas pesawat, ya, kemanapun pesawat itu menghadap, seseorang melakukan sholat nafilah. Naam. Yang demikian ini merupakan takhfif, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Hikmahnya adalah supaya seseorang itu membiasakan diri untuk melaksanakan sholat nafilah dan memberikan perhatian terhadapnya. Ya. Bagaimana seseorang itu membiasakan sholat nafilah? Ya, ini disyariatkan bagi dia walaupun dia di atas kendaraannya. Sehingga seseorang bisa atau mempunyai kemungkinan untuk melaksanakan sholat nafilah yang selalu dia laksanakan. Misalnya sholat tahajud, ya lagi perjalanan jauh, naik bis malam, bisa, boleh dia melaksanakan sholat tahajud di atas kendaraan, di atas bis. Atau sholat duha, ketika bepergian pada pagi hari sholat duha, maka mungkin memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan sholat duha sebagaimana dia biasa menjalankannya ketika mukim. Ya, ketika seseorang mukim biasa sholat tahajud atau biasa sholat duha, ketika dia safar, maka dia tetap masih bisa melaksanakan sholat yang biasa dia amalkan. Ya, tidak apa, yakni tidak yakni seseorang dengan adanya safar itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk meninggalkan sholat nafilah tersebut. Masyarakat muslimin rahimani warahimani warahimakumullah jami'an. Adapun faridah, adapun sholat faridah menghadap kiblat merupakan syarat, merupakan syarat, sehingga seseorang apabila naik kendaraan maka disyariatkan atau diharuskan dia untuk turun dari kendaraannya, untuk turun dari kendaraannya untuk menjalankan sholat faridah menghadap kiblat, kecuali kalau tidak memungkinkan untuk turun. Misalnya seseorang apa naik bis, ya, yang mana bis itu melewati hutan yang lama perjalanan melewati hutan tersebut, dan tidak ada tempat lain, tidak ada bis lain. Kalau turun untuk menunaikan sholat fardu menghadap kiblat, nanti akan susah, sulit bagi dia untuk mencari bis yang lainnya. Untuk tentunya apa perjalanan yang jauh, misalnya perjalanan lintas Sumatera atau lintas Kalimantan, di sana melewati hutan-hutan dan sebagainya, yang tidak memungkinkan seseorang atau sulit untuk mencari kendaraan yang lainnya. Tapi kalau di Jawa sih, ya memungkinkan seseorang untuk sholat, misalnya tujuan ke Jakarta, nggak langsung Jakarta, tapi apa, nyambung, bisa nanti turun di Jogja dulu untuk menunaikan sholat di jamak, terus kemudian melanjutkan sholat, melanjutkan perjalanan lagi ke Jakarta setelah menunaikan sholat, atau bertanya terlebih dahulu ya kepada kondektornya, nanti ada nggak waktu untuk sholat kalau misalnya berangkat ke Jakarta. Oh iya, kita sediakan waktu untuk sholat karena nanti akan ada waktu untuk istirahat, makan-makan, itu waktu untuk sholat, nggak masalah yang demikian. Ya, ini tidak ada alasan bagi seseorang untuk apa, untuk misalam sholat, misalam Allah, untuk sholat di atas kendaraannya, yaitu sholat fardu dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Ya, tidak ada alasan. ya, apabila memungkinkan. Yang tidak memungkinkan bagaimana? Misalnya di atas pesawat, tidak mungkin seseorang menghadap kiblat. Ya. 6. Atau masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, keadaan yang tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka ad-darurah tuhillul mahdzurah. Darurat, keadaan yang terpaksa, itu menghalalkan, membolehkan larangan. Ya, misalnya seseorang di diikat badannya, tangannya ini diikat, ya, diikat di tiang, ya, ditangkap sama penjahat atau ditangkap oleh pemberontak dan sebagainya, kemudian diikat, dia tidak bisa kemana-mana, hanya menghadap ke situ saja. Nah, kebetulan menghadapnya bukan ke arah kiblat, bagaimana sholatnya? Ya, kalau misalnya meminta udur, tolong saya lepas, saya ingin sholat. Kalau misalnya dilepaskan, ya alhamdulillah, itu yang diharapkan. Akan tapi kalau tidak diberi kesempatan untuk sholat, diikat terus, tidak dilepas, kemudian datang waktu sholat, bagaimana? Apakah sholat menghadap kiblat ataukah tidak menghadap kiblat? Boleh tidak menghadap kiblat dalam keadaan darurah. Bagaimana wudunya? Kalau diberi peluang atau diberi kesempatan untuk wudu, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak diberi kesempatan untuk berwudu, maka sholat tanpa taharah. Sholat tanpa taharah karena tidak memungkinkan untuk berwudu atau bertayamum karena tangannya terikat. Ya. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga ada penjara yang sangat kejam sekali. Sangat kejam sekali. Yakni ada dahulu di Yaman penjaranya Istirakiyah, yang dahulu di sana di Janub, yaitu di Yaman Utara, dahulu dikuasai oleh oleh Istirakiyah, yakni sosialis dahulu di sana. Ya. Nah, sebelum adanya persatuan Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Dahulu Yaman Utara adalah komunis. Ideologi negara adalah komunis. Nah, penjaranya komunis itu adalah penjara tidur. Sangat kejam sekali. Penjara tidur. Penjara tidur yaitu tidur. Dalam keadaan tidur kemudian masuk ke dalam kotak, cuma dikasih lubang untuk bernapas saja. Selama berbulan-bulan. Apakah wajib sholat? Ya, wajib sholat. Selama pikiran atau selama seseorang mempunyai kesadaran, tetap sholat itu wajib. Sholat itu tidak wajib apabila seseorang tidak mempunyai kesadaran. Kalau punya kesadaran, sholat tetap wajib. Bagaimana sholatnya? Sholatnya menghadap kemana dia menghadap, tidak harus ke arah kiblat. Bagaimana wudunya? Tidak pakai wudu dan tidak pakai tayamum karena tidak memungkinkan untuk wudu dan tayamum. Ya. Atau penjaranya juga, penjaranya komunis di sana, ada penjara berdiri. Yakni seseorang dimasukkan ke kotak yang sangat sempit sekali, dia berdiri, tidak bisa duduk. Seperti itu. Ada penjara yang penjara duduk. Ya, penjara duduk itu tempat ruangannya itu sangat pendek sekali. Yang seseorang kalau masuk di dalamnya enggak bisa berdiri, penjara duduk. Itu di antara penjaranya mereka, orang-orang komunis. Seperti itu keadaannya. Nah, bagaimana sholatnya? Ya, sebisanya, semampunya. Tetap selama seseorang itu mempunyai kesadaran, tetap sholat itu wajib. Bagaimanapun keadaannya, walaupun tanpa taharah, walaupun tanpa menghadap kiblat, walaupun tempatnya itu ada najis, tetap sholat itu wajib karena darurah tubihul mahdzurah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-73, An Abdullah bin Umar, Umar radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nasu bi Quba'in fi salati subhi, dari sahabi al-jalil radhiyallahu anhu, yakni Abdullah bin Umar, beliau berkata, tatkala an-nas, manusia yaitu kaum muslimin, para sahabat, bi Quba'in, berada di Quba, fi salati subhi, di dalam salat subuh, ya, ketika di pertengahan salat, sedang melaksanakan salat subuh, idja'ahum atin, tatkala itu telah datang kepada mereka atin, seseorang yang datang, faqala, seseorang yang datang ini, yaitu sahabat yang datang ini, berkata, yakni innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini mengajak bicara orang-orang yang sedang sholat, menunjukkan boleh mengajak bicara orang yang sedang sholat untuk maslahat sholat dia, ya, tidak mengapa, untuk kemaslahatan sholat dia, ya, misalnya ada orang yang sholat menghadapnya enggak pas, lenceng, karena dia enggak tahu, orang asing, ya, enggak apa-apa ditegur, ya kurang pas, kurang lurus, hadaplah ke sana, gitu, ditegur untuk maslahat sholat dia. Atau seseorang yang sholatnya salah, ya salah, kurang rokaatnya, ditegur kurang satu rokaat dalam keadaan dia sedang sholat, tidak mengapa. Dalilnya apa? Ya, yakni ini apa yang diperbuat oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Quba dalam keadaan para sahabat sholat subuh menghadap Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis, ya. Sahabat ini mengkhabarkan kepada mereka bahwa kiblatnya sudah dirubah. Innan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diturunkan kepada beliau pada suatu malam Al-Qur'an, yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah. Yani qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini. Dan sungguh-sungguh nara taqalluba wajhika, kata Allah, kami melihat berbalak-baliknya wajahmu, yaitu menghadap ke langit, yaitu meminta. Rasulullah ya sebelumnya itu senang apabila sholat ini dihadapkan kepada kiblah, kepada Ka'bah. Rasulullah sangat berharap bagaimana sholat itu menghadapnya itu ke Ka'bah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajah beliau berbalak-balik menghadap ke langit, ya, terus kembali lagi menghadap lagi, menghadap lagi ke langit, mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, falanuwalliyannaka, dan benar-benar kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menghadapkan kamu kepada kiblatan, kepada kiblat tardaha, yang engkau ridhai, yang engkau inginkan wahai Muhammad. Maka kemudian fawalli, ya sekarang hadapkanlah wajhaka, wajahmu, syatra, ke arah Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Ya, syatra, syatra itu jihah. Jihah itu bukan dat, bukan ain, bukan ainul Ka'bah, bukan dat Ka'bah, tapi arah Ka'bah. Ya, salah apabila seseorang mengharuskan ketika sholat harus menghadap dat Ka'bah. Akan tetapi yang diperintahkan adalah menghadap jihah, yaitu arah Ka'bah. Arah maksudnya apa? Yang enggak harus pas dengan zat dari Ka'bah itu sendiri, sehingga harus ditarik garis lurus, pas Ka'bah, kemiringannya harus pas dan sebagainya. Nah, yang demikian ini tidak sesuai dengan ayat ini. Syatra, ayatnya mengatakan syatra, syatra artinya jihah, arah. Ka'bah arahnya di mana? Di barat. Ya sudah, ke barat. Enggak harus pas zat Ka'bah. Yang harus pas dengan zatnya Ka'bah itu yang sholat di Masjidil Haram. Adapun yang sholat di selain dari Masjidil Haram yang tidak menghadap, yang tidak melihat Ka'bah, maka menghadap kepada arahnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita kembali kepada pembahasan. Yakni telah diturunkan ayat ini pada suatu malam. Waqad umira ayyastaqbilal Ka'bah. Sahabat ini berkata setelah adanya ayat yang turun, dan benar-benar umira, Nabi SAW telah diperintahkan ayyastaqbila, untuk beliau menghadap al-qiblata, yaitu kiblat. Fastaqbiluha, ndalah kalian wahai apa yang sholat di Masjid Quba ini, ndalah kalian menghadap ke Ka'bah tersebut. Wakanat wujuhuhum, ya, wakanat wujuhuhum ila Syam, dan sebelumnya wajah-wajah mereka itu menghadap ke Syam. Syam itu adalah arah Baitul Maqdis. Fastadbaru ilal Ka'bah, sehingga fastadaru ilal Ka'bah, sehingga mereka berputar, memutarkan badannya, membalikkan badannya ilal Ka'bah, ke Ka'bah. Jadi berputar, ya, bukan yang apa namanya yang di belakang terus kemudian maju ke depan. Nah, tetap posisinya di situ, cuma memutarkan badan ke arah Ka'bah. Ya, masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ka'bah. Yang sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam salat menuju apa? Baitul Maqdis dalam jangka waktu yang lama. Berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah? 3 tahun. Setelah Isra wal Mi'raj, beliau 3 tahun salat di Mekah, ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian disyariatkan untuk menghadap Ka'bah adalah tahun 2 Hijriah, yaitu tepatnya yaitu pada pertengahan bulan Rajab. Pada pertengahan bulan Rajab pada tahun 2 Hijriah, berarti 4 tahun lebih beliau sholat menghadap Baitul Maqdis dalam jangka waktu yang lama. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap Ka'bah sebagai kiblat, sehingga Rasulullah ketika di Mekah sebelum hijrah, beliau kalau sholat itu menghadapnya itu ke Ka'bah dan Baitul Maqdis. Yakni Ka'bah itu beliau sholatnya menghadap Baitul Maqdis dalam keadaan Ka'bah itu ada di hadapan beliau. Berarti Ka'bah ini tengah-tengah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Ya, yang mana Ka'bah itu di sebelah selatannya Madinah dan Baitul Maqdis itu ada di sebelah utaranya Madinah. Ya. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatnya menghadap Baitul Maqdis dalam keadaan membelakangi Ka'bah. Dalam keadaan membelakangi Ka'bah. Karena Ka'bah itu di sebelah selatannya Madinah. Ka'bah ada di sebelah selatannya Madinah dan Baitul Maqdis ada di utaranya, sebelah utaranya Madinah. Ya. Sehingga turunlah ayat ini qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat pertama kali salat menghadap Ka'bah itu adalah salatul asr. Pertama kali adalah salatul asr. Dan para sahabat yang ada di Quba, mereka diperintahkan untuk berputar untuk menghadap Ka'bah pada salat apa? Subuh. Pada salat subuh. Sehingga salat asarnya para sahabat di Masjid Quba, salat asarnya mereka menghadap kepada Baitul Maqdis, yaitu tidak ke arah kiblat. Salat asarnya mereka, kemudian maghribnya mereka, isya'nya mereka, dan sebagian sedikit dari salat subuh mereka itu menghadap ke arah bukan kiblat, ke arah Baitul Maqdis yang sudah menjadi apa? Yang sudah tidak menjadi kiblat. Ya, sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Bagaimana ini? Apakah salat mereka sah? Ya, salatnya tetap sah. Karena apa? Karena hukumnya itu belum sampai kepada mereka. Karena tidak tahu. Karena hukum yang baru yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap kiblat, hukum ini belum sampai kepada mereka, yaitu ketika salat asar, maghrib, isya dan sedikit dari salat subuh, hukum ketetapan untuk menghadap kiblat ini belum sampai kepada mereka sehingga salat mereka sah. Karena apa? Karena belum sampai ilmu kepada mereka sehingga tidak ada pengulangan salat. Naam, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga ya, para sahabat yang sholat di Masjid Quba, mereka sholat subuh sebagiannya menghadap selain Ka'bah, menghadap kepada Baitul Maqdis yang bukan kiblat, dan sebagiannya menghadap kiblat. Sebagiannya menghadap kiblat dan sebagiannya tidak menghadap kiblat. Ya. Maka yang demikian ini tetap sah karena apa? Tidak tahu, karena belum sampai hukum kepada mereka. Karena al-jahal, tidak tahu. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an. Demikian juga diambil dari hadis ini bolehnya bergerak untuk maslahat sholat, tidak mengapa, tidak ada dosa. Para sahabat bergerak, yang berputar itu bergerak, menunjukkan bahasanya bergerak untuk maslahat sholat tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Untuk maslahat sholat, misalnya apa? Misalnya ada ketika di shof, kemudian ada yang keluar batal. Nah, tentunya shofnya kan ini ada tempat yang kosong, ada luang. Nah, maka harus bergerak ya untuk maslahat sholat, yaitu meluruskan shof dan merapatkannya. Meluruskan dan merapatkan ini makmur, diperintahkan. Berarti bergeraknya seseorang untuk merapatkan shaf ini bergerak untuk maslahat, untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan, yaitu merapatkan dan meluruskannya. Maka ini tidak mengapa. Atau misalnya shafnya enggak lurus. Ya, shafnya enggak lurus. Kita selalu diperintahkan untuk meluruskan shaf. Pada rakaat pertama sudah lurus. Ya, terus kemudian pada rakaat kedua kemudian terjadi perubahan. Ya, ada yang agak maju, ada yang agak mundur sedikit. Ada yang melenceng. Ya, bagi yang merasa kakinya itu melenceng dari shaf, maka hendaklah dia meluruskan shaf tersebut. meluruskan kakinya dengan sebelah kanan dan kirinya. Maka bergerak ini adalah bergerak yang boleh, tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Tidak mengapa. Atau untuk mendekat sutroh. Ya, mendekat sutroh ini adalah diperintahkan mendekat pada sutroh. Sutroh itu adalah penghalang antara dirinya dengan orang yang lewat, yang jarak, yang apa namanya, yang sutroh itu paling tingginya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis mu'akhiratul rahl, yakni setinggi pelana tempat duduk seseorang di atas kendaraannya, ya, setinggi itu yang bisa diperkirakan. Ya. Kalau Syekh Mukbil sebagaimana yang diceritakan dalam pelajaran, beliau berpendapat bahasanya mu'akhiratul rahl itu berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, beliau memberikan batasan paling sedikit adalah satu genggam. Ya, karena ada mu'akhiratul rahl yang di bagian belakang pelana itu satu genggam. Paling sedikitnya sekian. Ya, tidak kemudian apa? Ada yang menjadikan sutra itu misalnya segala sesuatu apa saja diletakkan di depannya, misalnya buku sebagai sutra, ya kurang tinggi kalau buku, atau dompet, atau arloji, pena, atau uang logam menjadikan sutra, ya gak bisa sebagai sutra, harus lebih daripada itu, yaitu setinggi mu'akhiratul rahl. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau misalnya seseorang menghadap sutroh, yaitu orang yang duduk di hadapannya, kemudian dia berpindah, ya berpindah, nah, kan hilang sutrohnya, maka boleh seseorang bergerak dalam rangka apa? Maslahat, maslahat salat dia, yaitu untuk mendekat kepada sutroh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, selama bergeraknya itu tidak berlebihan, tidak sampai keluar dari apa namanya kriteria sholat. Ada yang jaraknya jauh sekali sehingga dia berjalan, sehingga tidak dikatakan seperti orang sholat lagi sudah, seperti orang jalan-jalan, seperti itu tetap sholat di situ walaupun tanpa sutra. Ya ini sedikit ya, kalau diperkirakan satu langkah atau dua langkah, nah ini masih bisa dikatakan orang masih dikategorikan sholat. Kalau sudah tiga langkah atau lebih, nah ini sudah tidak dikatakan orang sholat lagi, tapi orang yang berjalan. Ya maka tetap kalau misalnya sutrohnya jauh, enggak usah mendekat, tetaplah sholat di situ. Ya ini apabila orang lewat ya mendekat kepada tempat sujudnya, ya dihalangi. Kalau melebihi dari tempat sujud, maka biarkan. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan. Nah, barakallahu fikum, sehingga dari hadis ini diketahui berarti kiblah itu adalah kiblatain. Masjid Quba adalah masjid kiblatain. Masjid dua kiblat yang dahulunya digunakan untuk sholat menghadap Ka'bah, menghadap masjid Baitul Maqdis, kemudian menghadap Ka'bah. Dan juga Masjid Nabawi itu masjid kiblatain yang dahulunya menghadap Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Akan tetapi masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, walaupun masjid-masjid yang ada pada saat itu, Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan juga masjid-masjid yang ada pada saat itu telah dilaksanakan di sana, yaitu dua kiblat, menghadap dua kiblat. Akan tetapi di sini tidak ada keutamaan tersendiri, Ya, tidak ada keutamaan tersendiri. Walaupun menghadap dua kiblat, tapi tidak ada keutamaan tersendiri dari Rasulullah. Maka salah apabila seseorang meyakini saya ingin sholat di masjid kiblatain. Yang meyakini di situ afdol, di situ ada keutamaan, tidak ada. Enggak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan sholat ke masjid dua kiblat. Enggak ada keutamaannya. Ya, baik itu Masjid Nabawi atau Masjid Kuba atau masjid-masjid yang lainnya, yaitu dari sisi menghadap dua kiblat ini tidak ada keutamaan dari sisi itu. Ya. Karena sebagian manusia meyakini hal yang demikian, sholat ke masjid kiblatain tidak ada keutamaan tersendiri sholat di kiblatain tersebut. Kalau sholat di Masjid Nabawi, ya keutamaannya ya ada, ya seperti sholat 10.000 kali, ya seperti sholat 1.000 kali, seperti sholat 1.000 kali di masjid yang lainnya. Ya, kalau Masjidil Haram yaitu 100.000 kali. Kalau Masjidil Aqsa 100 kali sholat di masjid yang lainnya. Nah, akan tetapi kalau meyakini sholat di Masjid Nabawi ada keutamaan tersendiri karena menghadap dua kiblat. Nah, kalau dari sisi menghadap dua kiblat ini tidak ada keutamaannya. Bismillah. Kemudian hadis yang berikutnya, yang terakhir dari bab istiqbalil qiblah, hadis yang ke-74, An Anas bin Sirin, dari Anas bin Sirin qala, nah, seorang tabi'i, istiqbalna Anasan, kami menyambut Anas, yaitu Anas bin Malik, hina qadima minasyam, ketika dia datang dari Syam. Falaqinahu bi'aini tamrin bi'aini tamri, maka kami bertemu dengannya di tempat yang namanya Ainu Tamr. Ainu Tamr ini sudah keluar dari Syam menuju Irak. Ya, Ainu Tamr ini adalah tempat yang sudah keluar dari Syam menuju Irak. Fara'aituhu, maka aku melihat Anas bin Malik, yusalli ala himarin, sholat di atas himar, yaitu di atas kendaraannya. Wa wajuhu min dal janibi, dan wajahnya itu dari arah situ. Dijelaskan, yakni an yasaril qiblah, dan wajahnya itu di sebelah kirinya kiblah. Ya, di sebelah kirinya kiblah. Kiblah ada di sebelah kanannya Anas bin Malik. Dia ada di sebelah kirinya kiblah. Berarti tidak menghadap kiblah. Ya, ketika sholat di atas himar. Fakultu, maka aku berkata, yaitu bertanya kepada Anas, ra'aituka tusalli li ghairil qiblah, aku melihat engkau salat ke selain kiblah, ke selain arah kiblah. Ya, ini bertanya, maksudnya bertanya, apa hujahmu, apa dalilmu engkau salat ke arah selain kiblah. Faqala, maka Anas bin Malik berkata, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu lam af'alhu. Yakni beliau radhiyallahu anhu berhujjah dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaulah aku tidak ra'aitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, kalaulah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yakni salat di atas kendaraan, lam af'alhu, aku tidak akan melaksanakannya. Yakni karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat, maka saya berbuat. Di sini menunjukkan apa? Bolehnya seseorang salat menghadap selain kiblah. Ya, selain kiblah, yaitu pada salat nafilah yang ini merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dalam rangka supaya hamba itu bisa membiasakan, merutinkan salat nafilah. Yakni walaupun dalam keadaan safar, tetap seseorang bisa melaksanakan salat nafilah walaupun di atas kendaraannya, sehingga tidak perlu dia turun dari salat dari kendaraannya. Cukup dia berada di atas kendaraannya, kemudian dia melaksanakan salat nafilah. Sehingga seseorang walaupun sedang melaksanakan perjalanan jauh, yang mana safar itu sibuk, repot, ya, dan capek, ya, dalam keadaan demikian tetap dia masih bisa mempunyai kesempatan untuk memperbanyak ajr, memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat-salat nafilah tersebut. Karena kebanyakan orang kalau safar sudah sibuk dengan perjalanannya, ya, sibuk dengan perjalanannya, ya, sehingga dia lalai dari sholat nafilah tersebut. Sehingga dengan keringanan yang demikian ini, kalau seandainya sholat nafilah itu harus menghadap kiblah, orang yang melakukan safar gak bisa melaksanakan sholat nafilah, gak bisa membiasakan sholatnya. Akan tetapi karena ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, ya, yaitu bolehnya dia sholat di atas kendaraan dan juga boleh tidak menghadap kiblah, sehingga walaupun dalam keadaan sibuk, repot dan capek, masih saja dia bisa laksanakan apa sholat nafilah di atas kendaraan dengan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam muwatta'nya Al-Imam Malik, yaitu ada tambahan untuk hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan di dalam muwatta', ya, dalam riwayat yang di dalam riwayat oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta', dikatakan yarka'u wa yasjudu ima'an min ghairi ayyada'a jabhatahu ala syai'. Ya, dikatakan yarka'u, bahwa Anas bin Malik rukuk dan sujud, ima'an dengan isyarat, ya, dengan isyarat gerakan, min ghairi, tanpa ayyada'a jabhatahu, tanpa menempelkan atau meletakkan jidatnya ala syai' kepada sesuatu apapun. Isyarat, ya, naik turun tanpa menempelkan jidatnya itu kepada sesuatu apa apapun ketika bersujud. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bab istiqbalil qiblah.